أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد في سبيل شريعته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Pada pagi ini kita menyambung bacaan kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu taala. Yang dimuliakan Al-Fadil Al-Akh Nir'aba Abdul Aziz, Tuan Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Tuan Setiausaha, Bendahari, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Siak, Ustaz-ustaz, Muslimin-Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Daurah kita yang kedua ini, kita telah sampai ke muka surat yang ke-11 sepatutnya, tapi kita undur semula. Kita sentuh sedikit berkaitan dengan ta'arif La ilaha illallah, yani kufur kepada tawud, yani kufur kepada tawud. Muka surat 5, kufur kepada tawud. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan dirinya sendiri bahawa dia akan menanyakan manusia semuanya tentang La ilaha illallah, dan apakah yang mereka amalkan tentang La ilaha illallah. Juga berkait dengan kitab Allah, adakah mereka menerima semua isi kandungan kitab Allah atau memilih-milih beriman dengan sebahagian Alkitab dan kafir kepada sebahagian kitab yang lain, dan bertanya tentang sunnah, adakah manusia itu menerima sunnah dan beramal dengan sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Madza ajabtumul mursalin?" Adakah kamu menyahut seruan rasul-rasul? Yani ajaran-ajaran rasul, tauhid dan sunnah yang dibawa oleh rasul-rasul. Adakah kamu meninggalkan tokoh-tokoh yang disembah bersama Allah Ta'ala dan berhala-berhala yang disembah bersama Allah Ta'ala atau selain Allah Ta'ala, dan segala syirik. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia bertemu dengannya pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 92 hingga 93, fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Tuhanmu, kata Allah Ta'ala, yang Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, Allah bersumpah dengan dirinya yang agung, yang maha agung. Waw di situ dinamakan sebagai wawul qasam, waw sumpah, menunjukkan perkara ini tersangatlah besar di sisinya. Berkata Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, begitu juga At-Tabari Al-Baghawi, mereka semua meriwayatkan daripada Anas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Anas dan Ibnu Abbas mengatakan yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat ialah La ilaha illallah fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Tuhanmu, pastilah kami akan bertanya kepada mereka itu semuanya, yakni muslimin dan musyrikin, amma kanu ya'alun, tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Kata ulama, pertanyaan ini adalah berkaitan dengan La ilaha illallah. Adakah manusia meninggalkan segala sembahan selain Allah Ta'ala, ataupun disebut sebagai tauhid? Dan penyembahan kepada tauhid ini, meninggalkan penyembahan kepada tauhid ini mestilah secara total. Sebagaimana kita pelajari sebelum ini bahawa La ilaha illallah, La di sini bermakna La an-nafiah lil jinsi wa tadullu ala al-istighraq. La tidak yang bermakna tidak, yang menafikan segala jenisnya, dan dia meliputi segala perkara, segala yang berkaitan dengan tuhan-tuhan palsu tadi. Sebab itulah tidak cukup kita meninggalkan agama syirik, bahkan kita wajib meninggalkan segala upacara syirik. Ijma' di kalangan salaf, di kalangan sahabat, bahawa haram kita merayakan mana-mana perayaan syirik, mana-mana perayaan musyrikin. Bukan kita ingkar kepada agama syirik dan musyrikin, bahkan kita ingkar terhadap ibadah dan perayaan-perayaan musyrikin semuanya secara total. Secara total. Dan dikhawatiri orang-orang yang sama-sama merayakan perayaan musyrikin terjatuh ke dalam syirik, dan dia belum lagi menafikan tuhan-tuhan palsu dan tawud-tawud yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala mengkafirkan mereka itu. Berkaitan juga dengan Al-Quran, adakah mereka menerima Al-Quran semuanya, ataupun mereka menyelewengkan makna Al-Quran, atau mereka mencela Al-Quran? La ilaha illallah, kitabullah, dan amalan terhadap sunnah. Amalan terhadap sunnah, adakah mereka beramal terhadap sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kufur kepada tauhid. Kufur kepada tauhid adalah dakwah para nabi dan muslih mujaddid. Yani dakwah nabi semuanya bermula dengan mengajak manusia supaya meninggalkan segala tauhid. Tauhid ni adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala. Dan ini dakwah, asas dakwah para nabi. Dan sekiranya kita mampu, muslih mujaddid, muslih adalah orang yang mengajak kepada tauhid dan sunnah. Muslih adalah orang yang memperbaiki masyarakat. Dia seorang yang salih dan dia mengajak masyarakat, manusia, supaya bertauhid kepada Allah Ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tauhid hendaklah kita sentiasa mengingatinya. Yani sentiasa mengingati dan menghafaz maknanya. At-tauhid ifradullah Ta'ala bil ibadah. menunggalkan segala ibadah hanyalah untuk Allah Ta'ala semata-mata. Menjadikan seluruh ibadah di dalam hidup ini semata-mata ditujukan kepada Allah Ta'ala dan kerana Allah Ta'ala semata-mata. Begitu juga mujaddid. Mujaddid adalah orang yang menghidupkan agama yang telah ditinggalkan. Yang Muslim mujaddid ni kita boleh namakan juga sebagai sunni salafi. Orang yang mengamalkan sunnah dan mengajak kepada sunnah dan mengajak manusia supaya mengikuti salaf. Salaf yang paling agung ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kufur bermakna mengingkari dan menolak taghut atau menjauhi taghut sejauh-jauhnya. Dan tidak sah Islam dan iman melainkan dengan kufur kepada segala taghut. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan demi sesungguhnya, di sini juga Allah Ta'ala telah bersumpah. Yani menegaskan dengan dua penegasan. Yang pertama la wa la lamul qasam. Yang kedua qad. Qad ni bentuk sumpah yang dinamakan dalam bahasa Arab sebagai tahqiq. Penegasan kan, confirmation fi kulli ummatin, dalam setiap umat, yakni dalam setiap kurun dan setiap umat. Kata Ibn Kathir, fi kulli ummatin bermakna juga setiap kurun. Setiap kurun ni yakni 80 tahun hingga 100 tahun. Fi kulli ummatin rasulan, seorang rasul yang mengajak manusia, yang menyeru manusia supaya menyembah Allah Ta'ala semata-mata. Yang ini mentauhidkan Allah Ta'ala. Menyembah Allah Ta'ala di sini bermakna mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggalkan segala syirik. Yang sesiapa yang tidak meninggalkan segala syirik, dia belumlah bertauhid kepada Allah Ta'ala, mengislamkan dirinya kepada Allah Ta'ala dan belumlah beriman kepada Allah Ta'ala. Wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah segala taghut. Surah An-Nahl ayat 36. Dan syirik ini adalah sangat berbahaya kepada manusia, kepada iman manusia dan agama manusia. Hingga Nabi Nuh sekalipun sangat takut kepada syirik. Ketika berlaku banjir yang besar pada zaman itu, berenang-renanglah anak Nabi Nuh. Jadi anak Nabi Nuh berada dalam keadaan genting, berada di ambang kematian. Kata Nabi Nuh kepada Allah Ta'ala, Ya Rabbi inna bni min ahli wa inna wa'adaka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya anak aku itu adalah anak aku dan kamu telah berjanji kan, dengan janji yang benar dan kamu adalah maha bijaksana. Allah marah, Ya Nuh innahu laisa min ahlik, sesungguhnya anak kamu itu bukanlah keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, dia ada satu amalan yang tidak baik. Yani dia telah beramal dengan amal yang tidak baik, yani syirik, derhaka kepada Allah Ta'ala dan kepada Nabi. Innahu laisa min ahlik, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'al lima laisa laka bihi ilm, inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Maka jangan sekali-kali kamu meminta daripadaku perkara-perkara yang kamu tidak ketahui. Fala tas'al lima laisa laka bihi ilm, inni a'idhuka, sesungguhnya aku berpesan kepada kamu, memberi peringatan kepada kamu supaya kamu jangan tergolong dari kalangan orang-orang yang jahil. Lalu Nabi Nuh merintih-rintih meminta ampun kepada Allah Ta'ala, sangat takut kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Nabi Nuh takut berlaku yang syirik terhadap dirinya. Dia berkata sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala, meminta sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala, berkata sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama. Jadi kita telah mengetahui bahawa salah satu bentuk syirik ialah kita berkata sesuatu dalam agama ini dengan hawa nafsu kita sendiri, atau kita berkata agama dengan hawa nafsu, ataupun kita berfatwa dengan tanpa ilmu. Itu ada salah satu bentuk syirik yang terbesar. Nabi Nuh sendiri takut kepada syirik, sangat takut kepada syirik, meminta ampun kepada Allah Ta'ala, meminta ampun kepada Allah Ta'ala, gerun, menggigil, takut kepada Allah Ta'ala. Fala tas'al lima laysa laka bihi ilm, janganlah kamu meminta daripadaku perkara-perkara yang kamu tidak ada ilmu padanya. Inni a'idhuka an takuna minal jahilin, aku berpesan kepadamu wahai Nuh, jangan sekali-kali kamu termasuk dari kalangan orang-orang yang jahil. Lalu Nabi Nuh merintih-rintih meminta keampunan daripada Allah Ta'ala, takut kepada syirik, sangat takut kepada syirik yang boleh mengekalkannya dari di dalam api neraka Jahannam. Kemudian datang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang mengkapak berhala yang terbesar di Babylon. Mengkapak berhala yang terbesar di Babylon. Setelah beliau mengapak berhala terbesar di Babylon, Nabi Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balad amina, wahai Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah bumi ini, negeri ini sebagai bumi yang aman, yakni bumi Makkah. Dikatakan selepas Nabi Ibrahim dibakar, dia selamat, dia melarikan dirinya ke Makkah. Cerita kan tuan-tuan. Kemudian Allah memerintahkan supaya meninggalkan Makkah, yang meninggalkan Hajar dan Ismail, dan menuju ke Baitul Maqdis. Dan ketika di Makkah, Allah kata, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi ja'al hadhal balada amina, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku ini dan anak-anakku daripada menyembah berhala. Masya-Allah. Jauhkanlah aku dan anak-anakku semuanya daripada penyembahan berhala. Besarnya syirik pada zaman Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim takut dia sendiri pergi menyembah berhala. Dia atau anak-anaknya menyembah berhala. Dia takut berlaku syirik ke atas dirinya. Sebab itulah Ibrahim At-Taimi apabila membacakan ayat ini, siapa lagi yang lebih baik, yang lebih selamat daripada Ibrahim? Nabi-nabi semuanya takut kepada syirik ke atas diri mereka. Nabi Ibrahim, bapa segala nabi, di mana Nabi Bani Israel dan nabi-nabi semuanya daripada keturunan Nabi Ibrahim, yakni Bani Israel, Nabi Bani Israel, kemudian daripada Ismail. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di dalam agamamu. Masya-Allah. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, Tuhan pun berdoa supaya teguh dalam agama. Siapakah yang dapat menjamin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan makna siapakah yang dapat menjamin hatinya tegar, teguh di dalam tauhid? Kerana hati manusia semuanya di antara dua jari Ar-Rahman. Allah boleh menyesatkan mana-mana hati pada bila-bila masa. Pada bila-bila masa sahaja. Untuk sesiapa sahaja. Yani Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat takut kepada syirik berlaku ke atas diri mereka atau kepada diri mereka. Inilah sifat Nabi-Nabi Allah dan wali-wali Allah. Mereka sangat takut kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana sahabat kan, kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq, kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Sahabat, bagaimana sifat sifat sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala yang diam di syurga? Setiap seorang daripada mereka itu sangat takut terhadap diri mereka berlakunya nifaq, sifat munafik. Yang ini termasuk munafik kecil, munafik nifaq al-asghar. Ini tanda mereka itu, tanda mereka itu ahli syurga yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dan tanda kita ahli syurga ialah kita takut, sangat takut kepada syirik dan sangat takut kepada nifaq. Sebagaimana takutnya Nabi-Nabi dan wali-wali dan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi dakwah pada Nabi kepada setiap umat mereka adalah berdiri di atas dua perkara. Yang pertama, ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang ini tauhid. Ibadah kepada Allah Ta'ala. Mengajak manusia beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, menjauhi tauhid sejauh-jauhnya. Menjauhi tauhid sejauh-jauhnya. Bukan dekat. Yang pertama, ifradullah Ta'ala bil-ibadah. Yang pertama, ialah tauhidullah. Mentauhidkan Allah, menjadikan segala ibadah hanyalah untuk Allah Ta'ala semata-mata. Berdoa untuk Allah Ta'ala semata-mata. Bersalat, berzakat, menyembelih korban, kan? Zakat, haji, umrah, berdoa, bernazar, menyembelih, semuanya untuk Allah dan kerana Allah Ta'ala dan di atas nama Allah. Menyembelih, kan? Mestilah dengan nama Allah dan kerana Allah. Man zabaha li ghairillah faqad asyrak. Sesiapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah syirik. Di Seri Iskandar ada satu taman, tuan-tuan. Mereka membina satu taman. Bila bulldozer nak masuk satu hutan tu, mesti bulldozer tu akan disampuk oleh hantu. Masuk-masuk kali kedua, masuk disampuk oleh hantu. Tak boleh bergerak bulldozer dia. Masuk kali ketiga, disampuk oleh hantu. Lalu Cina ni carilah orang Melayu yang boleh tolong. Alah hantu ni, alah jin ni. Jadi dia wakil seorang lelaki. Dia selalu carilah ustaz-ustaz yang boleh menjampi alah hantu jin ni. Jadi cari ustaz, semua ustaz tak ada. Semua ustaz sibuk. Ketika tu saya kerja kerajaan lah. Dia kata, oh, yang tak sibuk ni Ustaz Abid, dia kata. Kebetulan saya ambil cuti selama 6 bulan pada hari itu menjaga ibu yang sakit. Dia pun, "Assalamualaikum Ustaz, saya rasa tak ada Ustaz lain dah yang boleh. Yang free Ustaz je lah," dia kata. "Boleh tak Ustaz," kata dia, "tolong sembelihkan seekor kambing." Anak kata, "Kenapa anak kena sembelihkan seekor kambing?" Ada Cina tu, dia kata, dia nak sembelih kambing tu untuk alau hantu. Anak kata, "Sembelih kambing untuk alau hantu atau jin ni, ini tak boleh. Ini syirik," dia kata. "Ya," dia kata. "Tapi kita kambing kita yang makan," kata dia. "Kita sembelih kambing tu kita yang makan. Tak boleh juga," dia kata. Jadi orang Melayu ni belum tahu sembelih kambing untuk alau hantu haram, syirik. Masih ramai lagi manusia yang sahabat-sahabat kita yang belum mengetahui bahawa menyembelih untuk jin dan hantu atau menghalau jin dan hantu adalah syirik. Ini bahaya besar. Ini adalah syirik akbar, mengeluarkan daripada Islam. Nanti. Jadi saya pun tak pergi menyembelih hantu dan apa lagi makan daripada kambing yang disembelih. Jadi kita, perangai kita sama, hampir sama pula dengan apa ni orang kafir tadi kan. Kena sembelih kambing dulu untuk jin. Ini haram, ini syirik. Jadi dakwah para rasul berdiri di atas dua perkara. Yang pertama tauhid, ifradullah taala bil ibadah. Menjadikan semua ibadah untuk Allah taala semata-mata. Ibadah bukan adat tu kan, ibadah. Kalau makan tu dengan nama Allah kan. Tapi akhirnya untuk Allah taala. Kan? Tapi yang kita nak tumpukan adalah ibadah tu sendiri. Bukan perkara-perkara duniawi. Ibadah tu dulu kan. Ibadah tu ditujukan kepada Allah dan untuk Allah taala semata-mata. Yang kedua ialah menjauhi tagut sejauh-jauhnya. Meninggalkan tagut, kafir kepada tagut dan tidak berhukum kepada tagut, tidak merujuk kepada tagut dan tidak berhukum kepada tagut, yakni utruku at-tagut, tinggalkanlah tagut. Termasuk wajtanibut tagut maknanya adalah tinggalkanlah at-tagut. Termasuk menjauhi tagut ialah mengingkari tagut secara total. Mengingkari tagut secara total. Tidak boleh mengingkari tagut secara separuh-separuh. Saya tidak suka berhala, saya tidak suka agama musyrikin, tetapi ketika agak perayaan kafir kita pun menyertainya ataupun kita mengucapkan taniah ketika perayaan kafir. Ini tidak mengingkari tagut secara total. Sebenarnya apabila kita tidak mengucapkan greed kepada orang-orang kafir ketika perayaan mereka, tidak ada masalah. Kita hanya perlu memberi tahu kepada mereka agama kami tidak membenarkan ucapan tahniah selamat untuk agama yang lain. Bila kita beritahu baik-baik, mereka akan faham. Dan ini kita boleh tahu daripada kawan-kawan kita, daripada mu'allaf-mu'allaf yang sentiasa berhadapan dengan keluarga mereka yang kafir. Jadi tidak ada masalah. Kadang-kadang kita menganggap bahawa apa salahnya kita mengucapkan taniah kepada perayaan kafir. Itu juga salah satu bentuk dakwah konon. Dia prinsip dia, semakin tegas kita dengan Islam, dengan tauhid, semakin kita dihormati oleh orang-orang kafir. Sekiranya kita lembik dalam agama kita, orang kafir tidak akan menghormati kita. Itu prinsiplah. Menafikan segala tagut, mengingkari agama kafir, ibadah-ibadah kafir, sunnah orang-orang kafir, sunnah kufar, perayaan-perayaan kufar dan undang-undang kufar, undang-undang yang dicipta oleh kufar, undang-undang yang bukan undang-undang Allah Ta'ala, yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Perayaan tadi diharamkan menurut ijma'. Okay. Perayaan kafir tadi diharamkan menurut ijma'. Dan perayaan kafir disebut sebagai az-zur, perkara palsu, perkara dusta. Allah telah mensifatkan ahli syurga bahawa mereka itu menjauhi perayaan-perayaan palsu. Wallazina la yashhaduna az-zur. Dan orang-orang beriman yang bertakwa itu, yang betul-betul menjadi hamba Allah, adalah orang-orang yang tidak menyaksikan atau tidak mendatangi perkara-perkara yang palsu. Kata ulama, perkara palsu di sini adalah a'yadul kufar, perayaan-perayaan kafir. Jadi ini adalah kewajipan terawal bagi setiap akil baligh mukallaf, setiap orang yang berakal, yang telah baligh dan menanggung tanggungjawab Islam. Apa kita baligh saja, bila umur baligh berapa? Umur baligh 10 tahun hingga 15 tahun kan biasanya, ataupun tumbuhnya bulu kemaluan, ataupun mimpi berstruktur tubuh kan? atau sampai umur 15 tahun, maka kita kira balik, wajib ketika itu mengetahui makna la ilaha illallah secara sempurna. Wajib melafazkan, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, serta mengetahui makna-maknanya. Mesti mengetahui makna-maknanya. Mesti mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mentaqarrub kepada Allah Ta'ala dengan tauhid. Dia tawud ni disebut oleh Allah Ta'ala sebanyak 8 kali di dalam Al-Quran. Setiap yang disembah selain Allah adalah tawud. Tawud ni dari segi bahasa melampau, kan? Benda yang melampau. Menurut syarah, setiap sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala. Dan makna wajtanibu taghut, dan jauhilah taghut, ialah tinggalkanlah dan jauhilah sejauh-jauhnya penyembahan berhala-berhala, tokoh-tokoh, gambar-gambar pun tak boleh, tuan. Syaitan-syaitan termasuk taghut ialah syaitan-syaitan. Syaitan manusia dan syaitan jin, dan termasuk taghut ialah dukun-dukun, bomoh-bomoh, ahli-ahli sihir. Pencipta ibadah-ibadah yang batil, yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Pencipta undang-undang yang batil, atau kita sebut sebagai undang-undang jahiliyah, yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Termasuk tawud ialah pokok-pokok yang disembah, batu-batu yang disembah, patung-patung, kubur-kubur yang disembah selain Allah Ta'ala. Dimintakan daripada ahli kubur hajat-hajat. Ini syirik. Ini adalah tawud. Kubur tu adalah tawud. Semua ini adalah tawud. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahawa dakwah para rasul tertumpu pada tauhid daripada awal hinggalah akhir. Jadi sepanjang hayat, dakwah adalah dakwah tauhid. Yang ini bermula dengan tauhid dan juga berakhir dengan tauhid. Tauhid adalah permulaan dakwah dan akhir dakwah, dan di tengah-tengah dakwah juga adalah dakwah tauhid. Itulah dakwah para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah, kata Allah Taala, kami utuskan sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya apa? La ilaha illa ana. Tidak ada sembahan yang benar melainkan aku. Tidak ada yang berhak disembah melainkan aku. Fa'budun, maka sembahlah aku sahaja, dan tinggalkanlah segala sembahan-sembahan selain aku. Fa'budun, maka sembahlah aku. Fa'buduni, asalnya tadi. Asalnya fa'buduni, nun ya asalnya. Ada nun ya, tapi dipendekkan menjadi fa'buduni, lalu dibaca fa'budun. Allah Subhanahu wa taala juga berkata, yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dan dia menurunkan pada malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya, yakni agamanya, kepada sesiapa yang dia kendaki dari kalangan hamba-hambanya, yakni rasul-rasul. Di mana rasul-rasul itu berkata, peringatkanlah olehmu di mana Allah Taala mewahyukan kepada rasul-rasul, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Peringatkanlah oleh kamu sekalian wahai rasul-rasul bahawa tiada Tuhan yang benar melainkan aku, dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku, yakni beriman kepadaku, bertauhid kepadaku, dan meninggalkan segala bentuk syirik. Semua bentuk syirik yang besar, yang kecil dan tersembunyi. Surah An-Nahl ayat yang kedua. Jadi permulaan dakwah kita mestilah tauhid. Sama ada dakwah kita kepada muslimin atau dakwah kita kepada musyrikin, mestilah tauhid. Tapi dari segi dari segi apa? Taktik kata ada. Taktik ada tempat-tempat yang tertentu kita kena masuk fiqh dulu kan, macam dalam masyarakat muslimin kan. Akhirnya kita masuk pada tahu boleh juga kan. Kadang-kadang kan. Jadi dakwah yang pertama bukan tauhid, bukan fiqh dulu, bukan puasa dulu, bukan mengajarkan zakat terlebih dahulu, haji dan umrah ataupun zikir-zikir kan. Banyak ya yang mengajarkan zikir-zikir kan. Kita pun sedap belajar zikir. Ustaz pun sedap mengajar zikir. Orang ramai pun suka kan, tuan. Zikir-zikir ni. Tapi itulah bukanlah dakwah, da'watul anbiya. Ada yang memulakan dakwah dengan politik tu kan. Macam kita muda-muda dulu lah. Sekolah dulu kan. Takbir, takbir, takbir. Mula dengan politik. Atau mula dengan mengejar kuasa. Bila kita dapat kuasa, kita dapat tegakkan negara Islam, kata mereka. Kita dapat hapuskan segala maksiat dan mungkar, kononnya tuan. Bila dah menang, dapat kuasa, tak ada dah hudud. Hudud tak ada dah. Tak sesuai kita masyarakat majmuk. Kenyang tuan. Kenyang, seorang dapat 60 ribu seorang sebulan. Ada kenyang, tak ada hudud dah, tak ada negeri Islam dah. Masya-Allah. Sebab apa? Dakwah dia tidak bermula dengan permulaan yang sahih. Kan? Tapak dakwahnya bukanlah tapak yang sahih. Permulaannya bukanlah permulaan yang sahih. Ada juga dakwah yang bermula dengan fadilat-fadilat. Ada dakwah kan? Kebanyakan dakwah manusia mengajak kepada fadilat-fadilat. Fadilat zikir, fadilat salat, fadilat. Bagus juga tuan, bagus kan. Tapi bukan begitu dakwah para para rasul dan nabi. Ialah manusia suka fadilat, fadilat zikir, fadilat puasa, fadilat membaca Al-Quran, bagus tuan. Tapi itu bukan permulaan dakwah para rasul. Ada dakwah yang dimulakan kepada parti. Kita mengajak manusia kepada parti, kepada jamaah tertentu, atau mengajak kepada dirinya sendiri. Bukan dia mengajak kepada Allah Ta'ala, mengajak kepada dirinya sendiri. Masuklah tarekat fulan, syekh fulan tu hebat kan, boleh terbang atas angin, hebat kan. Jadi bila kita mendakwahkan tauhid ni, cabarannya besar. Bila kita mengajarkan tauhid atau mempelajari tauhid, cabarannya besar. Bertanya kepada orang-orang yang telah berpengalaman kan, bagaimana dakwah tauhid kan, tribulasi dan mihnah yang mereka hadapi ketika mendakwahkan tauhid. Tidak semua masjid akan membuka pintunya untuk dakwah tauhid kan. Dakwah fiqah, tasawuf, itu bagus. Zikir-zikir bagus. Tapi dakwah tauhid, ini bahaya ni kan. Sehingga pahala dakwah tauhid ini atau dakwah sunnah ini adalah sangat besar. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu taala menukilkan dengan sanadnya bahawa Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, seorang imam mujtahid yang besar, faqih dan muhaddis yang besar, mengatakan ta'limu sunnatin afdalu min ibadati mi'atay sana. Mengajarkan sunnah atau mempelajari sunnah lebih utama daripada beribadah selama 200 tahun. Yang ini mengajarkan tauhid, mendakwahkan tauhid, mempelajari tauhid lebih utama daripada ibadah 200 tahun. Masya Allah. Pada manusia, di mata manusia kecil dakwah tauhid ini, tapi di sisi Allah Ta'ala sangatlah besar. Jadi kita nak bandingkan ibadah kita dengan Al-Quran dan Hadis, dakwah tauhid dalam Al-Quran dan Hadis tidak akan dapat dibandingkan. Jadi kata-kata Abu Usman, Ibn Syihab Az-Zuhri ni saya ada kat belakang tu. Ni dia. Ta'limu sunnatin afdalu min ibadati mi'atay sana. Ada kat belakang. Saja saya tahu tuan ya. Supaya membesarkan tauhid dan sunnah. Jadi tidak berguna sebarang ibadah melainkan dengan menjauhi ibadah kepada tauhid, penyembahan kepada tauhid, tuhan-tuhan selain Allah. Kata Allah Ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Sesiapa yang kafir kepada tawud, yang kafir kepada semua tawud dan beriman kepada Allah Ta'ala, maka sungguh-sungguh, maka demi sesungguhnya dia telah beriman dengan iman yang sahih. Dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang sangat teguh yang tidak akan terputus selama-lamanya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kata ulama tafsir, al urwatul wuthqa ialah kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid. Mengapa tauhid ini wajib diulang-ulang dari semasa ke semasa? Kerana kebanyakan manusia memilih syirik. Ketika kebanyakan manusia itu beriman, dalam masa yang sama mereka mensyirikkan Allah Ta'ala. Dalilnya dalam surah Yusuf ayat 106, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan tidaklah kebanyakan manusia itu beriman kepada Allah melainkan dalam masa yang sama mereka mensyirikkan Allah Ta'ala. Ini kita takut. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah kebanyakan manusia itu beriman kepada Allah. Kebanyakan manusia, mana apa dia? Kebanyakan manusia, mana bukan separuh manusia, lebih daripada separuh. Kebanyakan ni mana? Majority. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Mereka dalam masa yang sama, mereka mensyirikkan Allah Ta'ala. Kata ulama, mereka beriman kepada Allah Ta'ala sebagai pencipta langit dan bumi, bulan dan matahari, alam ini. Mereka, tetapi dalam ibadah, di dalam doa, mereka berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Dan inilah keadaan kebanyakan manusia yang mendakwakan iman, yang mendakwakan Islam. Kata Allah Ta'ala, وَمَا يُؤْمِنُوا. Dan tidaklah beriman. Mereka beriman. أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ. Kebanyakan mereka itu kepada Allah, malaikat dalam masa yang sama mereka mensyirikkan Allah Ta'ala di dalam ibadah. Yang dalam tauhid uluhiyah mereka syirik. Dalam tauhid rububiyah mereka agak baik. Bukanlah baik sangat tuan ni, agak baik. Yang ini mereka percaya Allah Maha Pencipta, kan? Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, mematikan. Kufur kepada tawud dan beriman kepada Allah. Apa makna kufur kepada tawud? Makna kufur kepada tawud ialah bara'ah daripada tawud, berlepas diri daripada tawud, memutuskan hubungan daripada tawud. Kufur di sini bermakna bara'ah. Ini ketika kalimah yang wajib diingat tadi. Kufur di sini bermakna bara'ah. Bara'ah bermakna berlepas diri atau memutuskan hubungan. Dalam Quran pun ada kata bara'ah kan? Ada perkataan bara'ah dalam Quran. Bara'atum minallahi wa rasuli. Awal surah al-bara'ah, surah taubah. Bara'ah. Ini Allah dan Rasul berlepas diri daripada orang musyrikin. Kata Nabi, orang musyrikin yang mempunyai perjanjian dengan Allah dan Rasul, kita tunggu sehingga habis waktu perjanjian. Sekiranya mereka tidak beriman, mereka diperangi. Mana-mana yang tidak ada perjanjian dengan Allah dan Rasul dari kalangan musyrikin Arab, maka diberi tempoh supaya masuk ke dalam Islam dalam masa 4 bulan. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Maka berjalanlah di muka bumi selama 4 bulan. Tidak beriman dalam 4 bulan diperangi. Dalam surah Al-Bara'ah. Makna kufur kepada tawud ialah bara'ah daripada tawud, berlepas diri daripada tawud dan memutuskan hubungan daripada tawud, dan mengiktikadkan kebatilan tawud. Yani tawud itu tidak berhak disembah. Tawud itu tidak berhak disembah. Dan mengiktikadkan batilnya penyembahan kepada selain Allah Ta'ala, dan meninggalkan tauhid itu, dan membenci tauhid itu, dan mengkafirkan pengikut-pengikut tauhid, dan mengkafirkan pengikut-pengikut tauhid, dan memusuhi mereka. Ini tak ada dalam tu tadi, tapi ada dalam kitab At-Tauhid, Risalah At-Tauhid, oleh Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi. Kata Al-Syekh, وَأَمَّا صِفَةُ الْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ فَهُوَ أَن تَعْتَقِدَ بُطْلَانَ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ. Kafir kepada tauhid itu maknanya kamu mengiktikadkan kebatilan, yakni kejahatan sia-sianya ibadah kepada selain Allah Ta'ala. وَتَتْرُكَهَا, dan kamu meninggalkan tauhid sejauh-jauhnya, dan kamu membenci tauhid itu. Berhala-berhala kita benci, bomoh-bomoh, dukun-dukun ahli sihir semuanya kita benci. Undang-undang kafir, pokok-pokok, batu-batu ini sembah selain Allah Ta'ala, semuanya kita membencinya. وَتُكَفِّرَ أَهْلَهَا, dan kamu mengkafirkan ahlinya, yakni penyembah-penyembah tauhid, pengikut-pengikut tauhid dari kalangan musyrikin. Dan kamu memusuhi mereka. Ini tuan, kita kena musuhi pengikut-pengikut tauhid. Ini perintah daripada Allah Ta'ala. Ini perintah daripada Allah Ta'ala. Membenci tauhid dan pengikut-pengikut tauhid, dan memusuhi tauhid dan pengikut-pengikut tauhid ni adalah wajib di dalam Islam. Ini yang timbul tuduhan tu, itulah kan, ajaran Wahabi ni dia ngajar orang benci orang lain, kata dia. Tak, ini diambil daripada suratul Mumtahanah ayat 4. Aqidah ini disebut oleh Allah Ta'ala sebagai aqidah Nabi Ibrahim dan aqidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqidah Nabi Ibrahim dan aqidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suratul Mumtahanah ayat 4. Inilah teladan yang baik, teladan yang baik daripada Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Dan ini juga ada teladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teladan ni uswah, tuan sebut uswah. Uswatun hasanatun, mana akidah. Uswatun hasanatun itu kita fahami sebagai akidah. Kata Allah Taala, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Telah ada bagi kamu petunjuk yang baik, pelajaran dan contoh teladan yang baik dalam akidah di dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Akidah tu ada dalam siapa? Dalam diri Ibrahim dan orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kamu, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kafarna bikum, dan kami kafir kepada sembahan-sembahan kamu dan ajaran kamu dan amalan kamu. Kami ingkari, kami kafir dan kami ingkari. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Dan telah jelas di antara kami dan di antara kamu permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Ada benda ni, kebencian kepada ahli bidah. Dia muncul di akhir kitab tu, dia ada sebut tentang kebencian terhadap ahli bidah. Tapi bukanlah bermakna kita meninggalkan mereka. Kita tetap berdakwah kepada mereka. Sebenarnya ada juga dalam kebencian tu, ada juga kasih kita, tuan-tuan. Kasih tu bagaimana? Kebencian tu bukan kita saja-saja nak benci. Kita benci kerana Allah. Kerana Allah yang Allah Ta'ala yang menyuruh kita membenci musyrikin, kufar dan ahli bidah. Kerana Allah Ta'ala yang menyuruhnya, yang mewajibkan ke atas kita. Dan mesti adalah dalam hati kita kebencian kepada tauhid dan penyembah-penyembah tauhid dan ahli bidah. Dan kebencian ini selama-lamanya, sampai kita mati kita membenci tauhid dan mengikut tauhid. Hatta tu'minu billahi wa, sehinggalah kamu beriman kepada Allah dan mentauhid Allah Ta'ala semata-mata, beribadah kepada Allah Ta'ala semata-mata. Hatta tu'minu billahi wahda. Suratul Mumtahanah ayat 4. Dan beriman kepada Allah, dan beriman kepada Allah. Ni baru tajuk tu kan, tajuk hitam tu, hitam pekat tu. Kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah. Apa makna beriman kepada Allah? Kata Syekh, beriman kepada Allah ialah kamu mengiktikadkan bahawa Allah sahajalah sembahan yang benar, dan kamu mengikhlaskan segala jenis ibadah untuk Allah Ta'ala semata-mata, kepada Allah Ta'ala semata-mata, bukan untuk selain Allah Ta'ala, dan kamu mencintai ahli ikhlas, yakni muslimin, muslimin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai muslimin, kasih muslimin. Ini iman kepada Allah Ta'ala, kasih kepada muslimin, saudara-saudara kita yang muslimin dan muslimat, termasuk iman kepada Allah Ta'ala, termasuk dalam kandungan iman kepada Allah Ta'ala. Wa tuwalihim, dan kamu menyokong mereka dengan perbuatan kamu dan harta kamu. Wa tubghidha ahla syirik, dan kamu membenci ahli syirik, yang musyrikin, orang yang melakukan syirik. Wa tuadihim, dan kamu memusuhi ahli syirik. Dan ini adalah akidah Nabi Ibrahim yang telah membodohkan diri mereka, sesiapa yang membencinya. Sesiapa yang membenci iman kepada Allah Ta'ala, membenci tawud, membenci kufur kepada tawud, maka dia telah memperbodohkan dirinya sendiri. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Sesiapa yang membenci agama Nabi Ibrahim, yakni agama tauhid, dia telah memperbodohkan dirinya sendiri. Jadi wajib kita kafir kepada tawud. Kafir kepada tawud ni adalah makna la ilaha illallah. La ilaha illallah tu berada, kafir kepada tawud ni berada dalam kataan la ilaha. La ilaha illallah itu iman kepada Allah Ta'ala. Dalilnya, faman yakfur bit-tawut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Surah Al-Baqarah 265-267. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala berfirman, dalam apa? Surah An-Nisa ayat 51. Apa bunyi dia? Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tahut. Tidakkah kamu lihat kepada orang-orang yang diberikan kitab, yakni Yahudi dan Kristian, mereka itu beriman kepada ahli sihir, syaitan dan tahut. Mereka menyembah tahut. Jadi akhirnya agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa dan Isa diubah kepada penyembahan tauhid. Ada patung-patung yang disembah oleh Yahudi dan Nasrani. Ya Allah mengingkari mereka dan mencela mereka. Bismillah. Ada soalan tuan? Bismillah. Ada soalan tentang tauhid? Tauhid dari segi ideologi pun termasuk tauhid. Segala ideologi yang bukan ideologi Islam, bukan Islam. Contohnya, fahaman liberal, fahaman sekular, fahaman anti hadis, Syiah, Rawafid, ini semuanya tauhid. Ini semuanya tauhid, pelampau Jahmiyah, ini semua fahaman tauhid. Ideologi tauhid yang wajib kita kafir kepadanya. Termasuk undang-undang tauhid yang ada dalam pemikiran atau yang dicipta oleh golongan sekular, maka itu termasuk tauhid. Apabila kita merujuk kepada undang-undang tauhid, bermakna kita telah menyembah tauhid. Sebab itu dalam Islam kita hendaklah merujuk kepada undang-undang Islam sahaja. Tidak boleh merujuk kepada undang-undang tauhid. Sehingga kebanyakan ulama mengatakan bahawa sekiranya kita ada hak, lebih baik kita tidak merujuk kepada undang-undang tauhid atau mahkamah-mahkamah tauhid. Kecuali kita amat perlulah mendapatkan hak kita, barulah kita merujuk kepada undang-undang tauhid dan mahkamah tauhid, hakim tauhid. Dan ketika tidak adanya mahkamah syar'iyah, mahkamah Islam, Ini beratlah Ustaz ya, sebab negara, kebanyakan negara muslimin tidak ada undang-undang Islam kecuali Saudi. Jadi tauhid ni sangat luas Ustaz ya. Berkaitan tauhid yang disembah itu sendiri, termasuk yang mati, benda-benda mati, pokok, kubur, batu pun, dan termasuk undang-undang yang mereka cipta. Ideologi-ideologi yang mereka cipta itu termasuk, semuanya termasuk tauhid yang wajib kita mengingkarinya dan kafir kepadanya. Tauhid dalam bahasa adalah setiap yang melampaui had. Semua hamba Allah telah dihadkan oleh Allah Ta'ala dengan sempadan-sempadan yang wajib ke atas mereka berhenti setakat itu sahaja, tanpa harus melanggarnya. Apabila melanggarnya, apabila ia melanggarnya, maka ia menjadi tauhid. Ini dia. Ini kata-kata oleh Syekh Salih Al-Fauzan. Ini kata-kata yang saya nukil daripada Syekh Salih Al-Fauzan. Tauhid menurut syarak ialah apa yang dilanggar oleh hamba, yakni manusia, akan sempadannya daripada ma'bud, sembahan-sembahan, matbu', pemimpin-pemimpin yang diikut, atau muta', atau manusia yang ditaati secara mutlak. Ini dia. Ada pemimpin yang ditaati secara mutlak kan tadi? Sama ada pemimpin-pemimpin negara, pemimpin negeri, ataupun pemimpin tarikat, ataupun guru-guru pondok ya. Yang dikatakan sebagai tidak mungkin guru pondok salah kan. Takkanlah guru pondok tak tahu sebagainya. Mana ini adalah pendewaan kan, mengkuduskan, mensucikan tokoh kan, muta', sangat ditaati. Ini syirik. Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh agar beribadah kepadanya satu-satunya tanpa mengambil sebarang syarik baginya. Jadi tidak boleh kita beribadah kepada Allah Taala melainkan dalam masa yang sama kita menafikan syarik bagi Allah Taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mesti menafikan syarik bagi Allah Taala. Syarik bagi Allah Taala itu adalah tauhid. Syarik bagi Allah Taala itu adalah tauhid. Tuhan palsu. Dan menyuruh agar mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menyuruh agar mentaatinya dan mentaati Rasulnya. Apabila ia menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu. Yang ini apa yang diharamkan, dihalalkan oleh Rasul, wajib kita beriman dan mentaatinya. Sesiapa yang melampaui dan melanggar perkara itu, maka ia adalah tauhid. Yang sesiapa yang melanggar halal haram yang ditentukan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sendiri adalah tauhid. Tauhid. Dia telah mengangkat dirinya sebagai Tuhan selain Allah Ta'ala. Allah Tuhan, dia pun Tuhan. Sesiapa yang tajawaz, yakni melampaui had ibadah, sempadan ibadah yang Allah wajibkan dan yang merupakan sifat khas baginya, menafikannya daripada selainnya, lalu hamba tadi menyembah bersama Allah selainnya, yakni bersama Allah Ta'ala, dia menyembah selain Allah Ta'ala, ada dua tiga lagi Tuhan, maka dia adalah tauhid. Sesiapa yang mengambil banyak Tuhan, dia itu sendiri adalah tauhid. Musyrik itu tauhid kerana ia melampaui had ibadah. Kenapa? Mengambil banyak ibadah, banyak Tuhan, dan menyembah bersama Allah akan selainnya dengan memberikan ibadah kepada selain yang berhak. Ini selain Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang berhak disembah. Begitu juga dengan sesiapa yang disembah sedangkan ia redha disembah, maka ini adalah tauhid, seperti Fir'aun, Namrud, guru-guru tarikat Sufiyah yang disembah oleh pengikut-pengikut mereka dalam keadaan mereka redha akan perkara tersebut. Jadi termasuk tauhid adalah guru-guru tarikat, guru-guru tasawuf kan, mereka redha, mereka ini disembah, dipuji, dipuji-puji, dianggap sebagai ma'sum. Jadi dalam tasawuf dia ada satu istilah sebagai istilah guru mahfuz. Dalam kitab-kitab tasawuf disebut guru tu ataupun mursyid tu, mursyid tu mahfuz. Yang dimaksudkan mahfuz adalah maksum. Tetapi mereka tidak menggunakan kalimah maksum, mereka tukar kepada kalimah mahfuz, terpelihara daripada dosa-dosa besar dan kecil. Ini syirik dalam tasawuf. Ini syirik akbar dalam tasawuf. Ini bahayanya tasawuf. Kadang-kadang orang marah, apa ni kan? Tasawuf pun nak dia marahnya, nak kritiknya. Tasawuf yang sebegini bukan tasawuf yang merujuk kepada adab Islam, akhlak Islam, bukan itu. Itu memang sunnah. Itu bukan tasawuf, itu sunnah. Akhlak sunnah, adab sunnah. Tetapi dinamakan tasawuf. Tetapi tasawuf yang syirik ni sangat bahaya. Di dalam tasawuf terdapat banyaknya tauhid, banyaknya syirik. Wajib kita meninggalkan tasawuf yang batil ini. Al-matbu' juga adalah tauhid. Al-matbu' apa dia? Yang diikuti, yang ditaati, yakni pemimpin yang ditaati. Guru yang sangat ditaati. Bagaimana taati? Ditaati secara mutlak ataupun ditaati apabila dia menghalalkan atau mengharamkan sesuatu secara batil. Allah menyuruh manusia dan jin semuanya agar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadi matbu' al-haq, matbu' ikutan yang sebenar ialah Nabi sahaja. Bukan presiden parti, bukan ustaz, bukan alim fulan, bukan mufti, bukan. Mereka adalah penunjuk jalan, pembimbing, mursyid sahaja atau mubaligh sahaja sebagai penyampai ajaran Islam sahaja. Mereka bukan matbu' al-haq. Kerana al-matbu' al-haq, ikutan yang teragung, yang sebenar hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah kan? Banyak orang pondok kan, pengikut-pengikut tarekat, mereka mengangkat guru mereka sebagai matbu'. Ini salah. Sedangkan matbu' dalam Islam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Bahkan sahabat yang dijamin syurga pun bukan matbu' apabila mereka tersalah. Ada sahabat, 2-3 orang sahabat yang mengatakan nikah mut'ah masih lagi harus. Adakah boleh kita mengikuti fatwa tersebut? Hukumnya tidak boleh, tuan. Kerana fatwa itu telah tersalah bersalah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi telah mengharamkan nikah mut'ah hinggalah hari kiamat. Hadis riwayat Muslim sahih. Walaupun ada fatwa yang tertentu, macam fatwa Ibn Abbas mengatakan bahawa apabila kita bermusafir ke tempat yang jauh dalam tempoh masa yang jauh, yang lama, bolehlah kita nikah muta'ah. Maka kita tinggalkan pendapat yang tidak benar, walaupun datang daripada ahli syurga. Walaupun datang daripada ahli syurga, kecuali lah apabila sahabat itu semuanya berijma', barulah kita wajib mengikuti ijma' sahabat. Adapun pendapat peribadi mana-mana sahabat, itu bukanlah matbu' kita, bukan. Kita hormati pendapat itu, tapi kita tidak boleh mengikutinya apabila pendapat itu bersalahan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus bagi sesiapa pun untuk mengikuti selain baginda sallallahu alaihi wasallam. Yani haram. Tidak harus bermakna haram. Mesti Nabi itu yang teragung bagi kita. Mestilah Nabi tu perintah dan larangannya yang kita agungkan. Mestilah Nabi tu yang kita cinta ajarannya, di mana kita mencintai dengan kecintaan yang tertinggi dan terbesar. Sesiapa yang mengikuti selain Rasulullah SAW dan mendakwa ianya harus, maka ia adalah menjadi tawud, kerana ia mengikuti selain Rasulullah SAW yang diwajibkan agar diikuti. Dia. Sesiapa yang mendakwa gurunya maksum, wajib diikuti, wajib masuk ke dalam tarekat tertentu, wajib mengikuti gurunya, maka ia itu sendiri adalah tawud. Luasnya tawud, tuan-tuan. Luasnya tawud. Bukan yang disembah tu sebagai tawud, yang mengajak kepada penyembahan tawud itu adalah tawud juga. Ittiba' adalah khas untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ittiba' ni ikut, mengikut ya. Yani mengikut secara total, mentaati atau mengikuti secara total, ittiba' disebut. Jadi ittiba' ni adalah khas untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita ittiba' kepada ustaz, kepada presiden, kepada pemimpin tertentu, kepada alim tertentu, tidak. Parti tertentu, tidak. Pemimpin tertentu, bukan. Ittiba' ni adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Di mana Allah Taala sebut Allah dalam surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sekiranya kamu cinta pada Allah, hendaklah kamu mengikutiku. Mengikuti siapa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. The only, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi perkataan itiba' ni, Allah suruh itiba' apa dia? Allah suruh kita itiba' Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Itiba'lah, ikutilah, ta'atilah apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Yang ini Al-Quran dan hadis. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kamu ikuti selainnya. Kan? Yani ikutilah Al-Quran dan hadis sahaja, jangan kamu ikuti selain Al-Quran dan hadis. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sedikit sekali yang kamu yang kamu taati perkara ini, sedikit sekali yang kamu taat. Yani manusia ramainya mengikuti selain Al-Quran dan hadis, kan? Surah Al-A'raf ayat 3 kan. Jadi bukan ittiba' tokoh tuan. Kan? Kebanyakan dalam Facebook macam mana tuan? Di ittiba' siapa? Ittiba' Ibnu Hajar, ittiba' Nawawi, ittiba' Suyuti, ittiba' Qaradawi, tak boleh. Kenapa main muzik ni Qaradawi kata boleh, harus tak boleh kita ittiba' Qaradawi. Kenapa main muzik ni saya ikut Ibnu Hazam, Syekh Ghazali, Al-Qaradawi, Ustaz Fulan, tak boleh. Dalam hal muzik, wajib kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan muzik. Akan muncul dalam kalangan-kalanganku satu golongan atau beberapa golongan yang menghalalkan kemaluan dan menghalalkan sutra dan menghalalkan arak dan menghalalkan muzik-muzik. Hadis riwayat Al-Bukhari disahihkan oleh Abu Dawud dan An-Nawawi. Jadi kita tinggalkan muzik kalau boleh tuan. Sebab kita taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin bahawa Allah Taala Maha tinggi di atas arasy. Tapi Nawawi kata bukan Allah tertinggi di atas arasy, bukan Nawawi. Kita bukan tak boleh ikut Nawawi. Di mana Nawawi tersalah itu adalah pendapat peribadi An-Nawawi. Jadi An-Nawawi punya pendapat tidak boleh kita ikuti secara mutlak. Jadi kita kena sedar bahawa An-Nawawi Ibnu Hajar betul dan salah. Dia ni bukan maksum. Jadi kita mestilah mengikuti Al-Quran, hadis dan ijma'. Nabi mengatakan Allah di atas arasy, Allah mengatakan di atas arasy, semua sahabat dan salam mengatakan Allah di atas arasy, wajib kita ikuti. Adapun pendapat tokoh yang tertentu, itu adalah pendapat peribadi semata-mata. Apabila ia tersalah, haram kita mengikutinya. Ha, dia pun bawa lah kata-kata Nawawi. Nawawi kata hadis sifat ni semuanya ditakwilkan. Ibnu Jauzi kata maha tinggi atas arasy tu bukan maha tinggi tetapi maha besar aje. Ha, tak boleh kita ikut pendapat Ibnu Jauzi yang tersalah, tak boleh kita ikuti. Sekiranya kita mengikuti pendapat ulama yang tersalah ni, kita telah mengangkat ulama tadi sebagai taghut dan kita itu sendiri adalah taghut. Hari ini kita khawatir tuan-tuan, kita takut. Mana-mana pendapat yang salah, walaupun tokoh itu besar, kita tinggalkan. Sebab tokoh kita yang terbesar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena tegaskan dan panjang-panjangkan. Ramai lagi yang belum faham ni. Termasuklah profesor, ustaz dan sebagainya tuan. Nawawi kata betul, Ibnu Hajar kata betul, betul. Takkan Nawawi dengan Ibnu Hajar salah, betul kan? Ha. Itu pendapat peribadi. Ustaz kata betul, takkanlah ustaz salah. Takkanlah ustaz seorang betul. 100 ustaz yang lain semua salah. Ha. Dia bukan kira 100 ustaz, betul. Takkanlah tok guru-guru pondok semua salah. Tok guru pondok semua makan kenduri arwah. Takkanlah Tok Guru pun duk salah. Ha, bukan kira tuan eh? Tak kira. Jadi imam kita, kita kena ingat, imam kita yang sebesar, mutabak atau itibak kita adalah khas Nabi SAW sahaja. Bukan guru pondok, bukan guru tarikat, bukan ustaz-ustaz selebriti masuk TV, masuk radio, bukan juga hari-hari palsu, presiden fulan, parti fulan, kitab fulan, alim fulan. Itu adalah tauhid. Apabila kita mengambil pendapat-pendapatnya yang batil, kita telah menjadikannya sebagai tauhid. Ini bahaya. Manusia selain baginda sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ulama dan pendakwah-pendakwah, maka itu hanya diikuti apabila mereka mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ulama menyampaikan hadis yang sahih dan mensyarahkannya dengan syarahan yang sahih, mentafsirkannya dengan tafsiran salaf, tafsir yang sahih, barulah kita ikuti. Yani hakikatnya kita mengikuti Nabi, bukan mengikuti ulama tadi. Maka al-muttaba', maka imam yang diikuti secara mutlak, muttaba' ni imam yang diikuti, pemimpin yang diikuti secara mutlak, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sahaja. Selain baginda, seperti ulama, hanyalah muballighun, hanyalah penyampai sahaja, mendakwahkan sahaja. Mereka diikuti kerana mengikuti Rasul. Apabila mereka tidak mengikuti Rasul atau bersalah dengan Rasul, maka tidak harus kita mengikutinya. Haram kita mengikutinya apabila alim tadi atau ulama tadi bersalahan dengan ajar Rasul, bersalah dengan ajaran ajar Rasul. Ini kita kena faham. Oh, ini mana tak hormat ulama lah kan? Ini tak hormat ulama, tak menghormati kitab-kitab. Penghormatan kekal, penghormatan kita terhadap alim kekal, tapi bukan bermakna kita wajib mengikuti 100% pendapat alim. Hormatnya kita kepada seorang alim bukan bermakna kita mesti mengikuti semua pendapat alim tadi. Itu kaedah, kan? Kaedah dia. Hormatnya tidak mengurangkan hormat kita kepadanya. Hormatnya kita kepada seorang alim bukan bermakna kita mesti mengikuti semua pendapat alim tadi. Itu kaedah. Kerana mesti mengikuti semua pendapat adalah khas untuk Nabi SAW sahaja. Contohnya guru-guru tarikat, mereka itu diikuti oleh murid-murid dan hamba-hamba mereka. Ha, ini tuan-tuan. Ha, ulama menyebut bahawa guru-guru tarikat ni mempunyai hamba-hamba. Di mana murid-murid guru tarikat tadi mengikuti perintah dan larangan guru dia tadi secara mutlak, kan? So mereka menulis dalam kitab mereka, hendaklah taat kepada guru atau mursyid seumpama mayat, kan, di hadapan pemandinya, kan. Oh, kena menyerah betul ni. Ini dituliskan dalam kitab-kitab tasawuf. Ada syirik dalam kitab tasawuf. Bahkan ada syirik-syirik dalam kitab tasawuf. Jadi ana tuan dari kecil baca kitab tasawuf ni. Tapi bila kita baca banyak kitab tasawuf, sama ada yang besar atau kecil, tidak ada rasa kepuasan, kan? Apa benda tasawuf ni? Dia nak menuju kepada mana sebenarnya? Tak ada ketenangan yang maksimum. Kan? Baca kitab Risalah Khushairi lah, Ghazali lah, itu macam-macam. Masa kita kecil, tuan-tuan pun ada pengalaman. Masa kita kecil macam mana? Selagi ada kitab tasawuf, selagi ada kitab Al-Ghazali, kita nak baca semua, kan? Tapi kita banyak jumpa dalam kitab-kitab tasawuf ni perkara yang pelik-pelik, kan? Oh, pelik-pelik. Jangan bercakap kepada manusia, janganlah berzikir dalam keadaan gelap, jangan bercakap kepada manusia, jangan melihat kepada manusia, kan? Macam-macam. Bila kita berzikir dalam gelap, akan datanglah wahyu dan sebagainya, kan? Dia tak sebutlah wahyu, dia sebut waridat. Akan datang wirid. Mana ilham? Ini semua khurafat. Ini semuanya syirik. InsyaAllah. didakwa kononnya bahawa mereka itu dapat berhubung terus dengan Allah Ta'ala secara langsung. Jadi guru-guru tarekat ni didakwa boleh bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala bila-bila masa sahaja, di mana sahaja. Boleh berbicara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana sahaja, pada bila-bila masa sahaja. Entah, ha. Kan? Lepas tu dia melambai-lambai tu, Nabi datang, siap pula kursi, siap kursi. Ha, ada tiga kursi, kiri kanan tu ada, diduduki oleh guru tarekat, tengah-tengah kosong. Tengah-tengah tu kosong untuk diduduki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir. Ha, di Kedah pun ada kan? Ha, di Negeri Sembilan pun ada, upacara-upacara macam ni. Ini batil. Ini batil. Kan? Kerana telah sabit secara putus di dalam Al-Quran bahawa sesiapa sahaja manusia yang mati tidak akan kembali ke dunia selama-lamanya. Allah sudah sebut dalam Al-Quran. Dalam hadis pun Nabi sebut, yang terawal keluar daripada kuburnya adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana awwal man tanshaqu anhu al-qabr. Kan? Ana awwal man yanshaqu anhu al-qabr. Kubur yang pertama terbelah dan keluar daripada kubur itu, yang pertama adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Bila Nabi keluar daripada kuburnya? Daripada kuburnya ada hari kiamat. Hadis sahih Muslim. Tapi guru tarekat bila pergi Madinah macam mana? Kan, assalamualaikum ya Rasulullah, dia berkhazidah, dia kata apa? Lalu Nabi SAW menghulurkan tangannya daripada kuburnya. Ah, ini ada dalam kitab-kitab tarekat. Bukan kitab tarekat je, dalam fadilat tabligh pun ada. Nabi keluar tangan, maka Syekh Rifai tadi bersalam dengan Nabi SAW. Ha, dalam tabligh pun ada bahaya tuan, ada syirik. Yang marah tuan ya. Ha. Jadi Ar-Rifa'i ini dia berasal daripada Iraq tuan. Bila kami merujuk dan membuat sedikit kajian tentang Ar-Rifa'i, didapati Ar-Rifa'i ini bukanlah seorang tokoh sufi semata-mata. Bahkan Ar-Rifa'i asalnya adalah seorang Syiah yang disusupkan ke dalam masyarakat sunnah. Lalu dia pun membina satu tarikat namanya Tarikat Ar-Rifa'iyah. Tarikat Ar-Rifa'iyah ni Malaysia ada tak ada? Dan tarikat ini diikuti oleh Ahbash yang berada di dunia sekarang ni. Dunia sekarang ni ada satu golongan Syiah kecil yang halus, nama dia Syiah Ahbash. Mereka ni bertarikat dengan dua tarikat, Tarikat Ar-Rifa'iyah dan Tarikat An-Naqsyabandiyah. Dan kita mengetahui bahawa Tarikat Naqsyabandiyah, termasuk Yahanana tu Naqsyabandiyah dan Rifa'iyah, di dalamnya syirik-syirik. Oleh itu wajib kita meninggalkan semua guru tarikat dan tarikat-tarikat semuanya. Kerana guru-guru tarikat dan tarikat-tarikat semuanya adalah taghut. Guru-guru tarikat dan tarikat-tarikat semuanya adalah taghut yang bersalahan dengan La ilaha illallah. Bersalahan. Wajib kita tinggalkan. Ada soalan tuan? Kita sampai waktu dah kan? Jadi kita ada satu ayat lagi ya? Okey. Ha? Ah, ya, ya lah. Oleh itu, orang yang mengikuti selain Rasul dikira taghut. Sesiapa yang mengambil imam yang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikira taghut. Begitu juga yang mengajak agar mengikutinya. Siapa yang mengajak agar mengikuti taghut, maka dia adalah sebesar-besar taghut di dunia ini. Tadi Allahu Akbar. Ada soalan tadi. Jadi soalan yang ada, Allahu Akbar. Soalan pertama, apakah itu falsafah? Bolehkah kita memahami agama dengan falsafah? Jadi kita kena tahu bahawa falsafah ni adalah ideologi rekaan akal manusia. Falsafah ni adalah satu ideologi atau agama rekaan manusia atau akidah rekaan manusia. Jadi mustahil kita boleh mengenal Islam, mengenal Allah Ta'ala dengan falsafah. Falsafah ni ditarifkan oleh ulama sebagai satu kaedah akliyah, kaedah akliyah yang digunakan untuk mengenal Allah Ta'ala atau mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia kaedah akliyah yang disusun oleh ahli falsafah Yunani dan Greek. Jadi falsafah termasuk tauhid yang wajib kita kafir kepadanya dan menjauhinya. Dan mustahil kita boleh mengenal Allah Ta'ala dengan falsafah. Falsafah ni orang kafir. Orang kafir cipta. Dia dicipta dengan akal. Kemudian golongan muslimin atau golongan yang menisbahkan diri mereka kepada muslimin mengambil beberapa ajaran falsafah ni, sedikit daripada ajaran falsafah ni dibawa masuk ke dalam kitab-kitab tauhid. Lalu sifat-sifat Allah Ta'ala diukur dan dinilai dengan falsafah. Falsafah akal tadi. Akal. Bukan akal ni jahat sangat. Akal ni bagus. Tapi akal sesat yang disusun oleh falsafah. Allah tu tidak bertempat. Kalau Allah tu bertempat, maka Allah tu telah berjisim, bertempat, mempunyai had yang tertentu. Ini falsafah. Allah tu tidak bertempat, Allah berada di setiap tempat. Ini semua falsafah. Ini semua falsafah. Dan semua falsafah ini adalah syirik. Jadi mustahil kita boleh memahami agama atau memahami tauhid dengan falsafah. Memahami sifat-sifat Allah Ta'ala dengan falsafah. Mengenal Allah Ta'ala dengan falsafah. Tidak boleh. Tidak boleh dengan falsafah. Tidak boleh dengan ilmu kalam. Ilmu kalam tu adalah anak atau cicit kepada falsafah. Soalan kedua, mengapa takwil ayat-ayat dan hadis-hadis sifat dikatakan bid'ah? Sedangkan di kalangan salaf pun ada yang mentakwil. Jadi takwil yang bid'ah ni disebut sebagai takwil tahrifi. Takwil ni bermakna menyelewengkan makna ayat atau menyelewengkan makna hadis. Contoh dia, tangan Allah Ta'ala ditafsir sebagai kuasa Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala atau kekuatan Allah Ta'ala. Maka ini adalah takwil yang batil, yang menyeleweng daripada Islam. Inilah takwil yang diharamkan. Adapun takwil di kalangan salaf, contoh Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah Maha Tinggi di atas arasy. Istiwa di atas arasy disebut oleh salaf sebagai istawa, sebagai ala wartafa, maha tinggi di atas arasy. Maka ini dinamakan tafsir, takwil yang bermakna tafsir. Mana takwil yang bermakna tafsir atau tafsir yang sahih itu tidak ada masalah. Takwil yang diharamkan adalah takwil yang bermakna tahrif atau kita sebut sebagai takwil tahrifi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi, yuharrifuna al-kalima am mawadhi'i. Mereka mentahrif kalimah-kalimah Allah Ta'ala daripada makna-maknanya yang sebenar. Ini yang diharamkan. Adapun nak menjelaskan makna sifat ini, istawa itu bermakna ala wartafa, itu bukan takwil sesat. Itu dia makan tafsir. Jadi soalan yang ketiga, adakah orang yang mengucap tanpa mengetahui semua jenis tauhid itu syahadahnya tidak sah? Apa jawapannya tuan? Apa jawapannya? Orang yang mengucap tapi dia tak faham apa dia tauhid secara terperinci. Adakah tauhidnya sah? Syahadahnya sah? Jawapannya ialah orang yang mengucap syahadatain, dua kalimah syahadah, kita menerima syahadahnya menurut hukum zahir. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah maka dia Islam menurut hukum zahir. Tapi batin belum tentu lagi. Yang dikendaki oleh Allah Ta'ala dan Rasul ialah memahami la ilaha illallah secara zahir dan batin. Bila kita memahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah zahir dan batin, itulah yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, dan itulah yang boleh menyelamatkan kita daripada azab api neraka Jahannam. Adapun lafaz sah tetapi tidak ada jaminan selamat daripada api neraka Jahannam bagi orang yang melafazkan syahadah menurut zahir sahaja tanpa mendalami penafian terhadap tagut-tagut dan tuhan-tuhan palsu tadi. Allah Ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.